bermain rasa adik nahan rambang aku. Siap kurawan sayang adik tada yoko. Salah mahan tak pandai mahu ku gaya. Tegaman badan dibuai anak.